gigit semut, gigit sengger, bujang karo sare pula. Maaf nian, aku telinjang go dengan. Maaf nian, aku telinjang go dengan. Au. Thank you. lapar. Oi, deng, siang gini. Oi, deng, numis kacang, goreng tiram. Ku hapuskan labu siang. Nanya saja. Oi, deng, syukur ada.

Bercincin kau jeriji, elang menari lawan kukunya. Payu berpikir nih kau diri, pinjangmu jadi lawan jodoh. Ayo berpikir kau ini diri, linjamu jadi lawan jodoh. Timpe kemang sakit hasilnya, tambah pincul ditimpe limo. Ngapa dengan oi bujang tua, ngintikan gadis badan tekuk. Ngapalah dengan oi bujang tua, ngintikan gadis badan tekuk. Bukannya senang duduk di tangga, kiri duduk jauh pikiran. Jangan takut membujang tua, tua di luar muda di dalam. Jangan takut membujang tua, tua di luar muda di dalam. Ketintang membawa taji, kemana jaga sahungnya. Selop Jepang di dete beli, jangan bermanja bebini dulu. Selop Jepang di kete beli, jangan bermanca bebini dua. Lanjut, Ma. Aku yang kederian tinggi, rupanya derian masa layu. Aku yang kena ngajak jadi, aku yang tinggal dibuat malu. Aku yang kena ngajak jadi, aku yang tinggal dibuat malu. Balas, Bi. Ade antan masih nak lesu, nutuk hepuk nak aje baji. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Marai gadis ngudutlah untung, pantaslah saja gadis berlari. Terbang burung serindit, hinggap di ranting nangke. Biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis. Biarlah tua asal berduit, segala gadis segala gadis. Sangka pintau lulu keluang, gantung lu buah labu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang bekat tebuntu. Oi mak mana gadis nak ribang, hidangan midang bekat tebuntu. Alang kepanjang iko sapi, sapi adalah di seberang. Aku erang gadis ma ini rata-rata mata duitan. Aku erang gadis ma ini rata-rata mata duitan. Celana tukar jahit ngan jauh, teculak buah cumbire. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duitnya. Bujang tua gadis ki maklum, asak kelebih banyak duit. Kaluma ini kain potongan dari beli di toko Cina. Kaluma ini pecah potongan, pacar jadi bujang tua. Kaluma ini pecah potongan, pacar jadi bujang tua. Ikut sawah kepala sawah, melilit si beban buruh. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruh barang tergantung. Sangkan dikatalah bujang tua, lajulah buruh barang tergantung. Masih lemak si beban burung, beban banyak di pinggir laut. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semut. Masih lemak buruk tergantung, buruk terkapar dimakan semut. selalu.